Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan tasrif atau pembahasan syaraf dari kitab At-Tatbiqus Sharfi ini, yakni terkait dengan jamak kafrah, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, wazan-wazan jamak kasrah atau sighah jamak kasrah, sampai pada yang ke-21 terakhir. Sekarang yang berikutnya, wazan jamak kasrah yang ke-22 yang disebutkan dalam kitab ini, yakni wazan tersebut fa'alilu, fa'alilu wa huwa qiyasiyun fima ya'ti. Wazan ini fa'alilu, ini qiyasi pada kata-kata sebagai berikut, pada isim-isim dengan keadaan sebagai berikut ini. Awalan yang pertama, ar-ruba'iyu alladhi kullu ahrufihi asliyatun, isim yang tersusun dari 4 huruf, ya, ruba'i, 4 huruf, isim yang tersusun dari 4 huruf yang semua hurufnya adalah asli. Ar-ruba'i alladhi kullu ahrufihi asliyatun, jadi isim yang tersusun dari 4 huruf yang semua hurufnya huruf asli. Artinya apa? Tidak ada huruf tambahan, semuanya adalah huruf asli. Maka ketika dijamakkan dengan jamak kasrah, bentuk jamaknya akan mengikuti wazan, mengikuti bentuk fa'alilu. Mislu, contoh, Ja'farun, ya, Ja'farun, ini 4 huruf ya, asli hurufnya, semuanya 4-4-nya, ya. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'alilu menjadi Ja'afiru, Ja'afiru, ini jamak dari Ja'farun. Contoh berikutnya, Bursunun, ya, Bursunun, 4 huruf, ya, huruf-hurufnya asli, maka jamaknya menjadi Baratinu, ya, Baratinu, sesuai wazannya fa'alilu. Ja'farun, ya, sungai yang kecil, atau juga bisa bermakna nama orang laki-laki, Ja'far. Kemudian Bursunun, cakar atau kuku dari binatang buas atau dari burung yang buas, ya. Ini Bursunun. Ini isim yang pertama, yaitu ruba'i yang semua hurufnya asli. Kemudian tani yang kedua, alismu al-khumasiyu, isim khumasi, yaitu isim yang tersusun dari 5 huruf. Alladhi kullu ahrufihi asliyatun, yang semua hurufnya asli, yang semua hurufnya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Wa fi hadhihi halati, dan pada keadaan ini, isim khumasi yang semua hurufnya asli, yajibu hatful harfil khamisi, itu wajib menghilangkan huruf yang ke-5, ya, menghilangkan huruf yang ke-5, in kana syabihan bil ahrufi zaidati, jika huruf yang ke-5 itu menyerupai huruf-huruf zaidah, huruf-huruf tambahan. Jika huruf yang ke-5 itu serupa dengan huruf-huruf tambahan, maka wajib dihilangkan pada isim khumasi ini. Padahal tadi hurufnya adalah asli semuanya, tidak ada tambahan. Tetapi pada huruf kelima di situ ada keserupaan, ya, keserupaan artinya bukan huruf zaidah tapi hanya serupa, ya, menyerupai dengan huruf zaidah, maka huruf kelima itu dihilangkan dalam bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'alilu. Mislu contoh jahmarishun. Jahmarishun ini isim khumasi lima huruf, semua hurufnya asli dari jim, ha, mim, ra dan shin. Ini semua adalah huruf-huruf asli yang menyusun isim ini. Adapun ketika dijamakkan mengikuti wazan fa'alilu, maka dilihat, diperhatikan tadi pada huruf kelima, yaitu huruf shin, dia menyerupai dengan huruf-huruf tambahan. Ya, mungkin di sini serupa dengan huruf sin, walaupun ini shin, tapi ini serupa dengan sin. Sehingga karena dia menyerupai dengan huruf-huruf tambahan, maka dalam bentuk jamak, ya, huruf shin tersebut, huruf kelima dari isim ini, itu dihilangkan. Sehingga bentuk jamaknya menjadi jahamiru tanpa shin, ya, menjadi jahamiru, dan ini sesuai wazannya fa'alilu jahamiru. Nih, jadi dengan menghilangkan huruf yang kelima. Jahmarishun wa jahamiru. Hiya al-mar'atul ajuzu. Ya, maknanya jahmarish adalah perempuan yang tua. Al-ajuz yang tua renta. Ini kalau huruf yang kelima tadi yang syabih bil ahrufi zaidah, yang serupa dengan huruf-huruf tambahan. Kemudian kalau bukan di huruf kelima bagaimana? Ya, disebutkan, dijelaskan sesudahnya ini. Fa in kana al-harfu ar-rabi'u wahdahu huwa asy-syabihu bil ahrufi zaidati, maka jika huruf yang keempat itu sendiri, ya, huruf yang keempat dari isim khumasi tersebut itu adalah yang serupa dengan huruf zaidah, ya, huwa asy-syabih bil ahrufi zaidah, yang serupa dengan huruf zaidah, huruf tambahan. Fa innahu yajuzu hatfuhu, maka boleh menghilangkannya, menghilangkan huruf yang keempat tersebut. Au hatful harfil khamisi, atau boleh pula menghilangkan huruf yang kelima. Ya, jadi ada perbedaan dengan yang sebelumnya, masih sama pada isim khumasi yang aslinya lima huruf, tetapi huruf yang keempat itu yang serupa dengan huruf zaidah. Jadi bandingkan, kalau yang tadi pada jahmarishul yang serupa itu pada huruf kelima, maka nanti dihilangkan pada bentuk jamak. Ya, menjadi jahamiru. Adapun ketika huruf yang serupa dengan huruf tambahan itu berada pada huruf keempat, maka dalam bentuk jamak ada dua pilihan. Boleh menghilangkan huruf yang keempat tersebut yang serupa dengan huruf tambahan, atau boleh menghilangkan huruf yang kelima. Baik. Contoh, ya, mitlu farozdakun. Farozdak isim lima huruf khumasi. Ya, huruf semuanya huruf asli. Ya, kemudian pada kata faros dakhon ini huruf yang keempat, ya, yaitu huruf dal, ini serupa, ya, dengan huruf zaidah, dengan huruf tambahan. Ya, dal itu serupa dengan ta, ya, makhrajnya mendekat huruf ta, jadi dia yang serupa atau yang hampir sama dengan huruf tambahan tersebut. Sehingga di sini pada kata faros dakh yang serupa dengan tambahan pada huruf yang keempat. Ya, berbeda dengan yang jahmarishun tadi, itu huruf kelima. Nah, ketika huruf yang serupa dengan huruf tambahan berada di urutan keempat, maka ada dua pilihan tadi. Boleh dengan menghilangkan huruf yang serupa dengan huruf tambahan tersebut, atau boleh pula dengan menghilangkan huruf yang kelima. Salah satu dari dua hal ini, menghilangkan salah satunya, yang keempat yang serupa dengan huruf tambahan, atau yang kelima dalam bentuk jamaknya. Sehingga di sini bentuk jamaknya menjadi faraziqu, dengan menghilangkan huruf yang serupa atau huruf yang keempat tadi, menghilangkan dalnya, atau boleh pula menghilangkan yang kelima, yaitu huruf qaf, sehingga bentuk jamaknya menjadi faraziqu. Ya, faraziqu. Ini. Ya. Ada dua pilihan ini, ketika huruf yang serupa dengan huruf tambahan itu berada pada huruf yang keempat dari isim khumasi, yang hurufnya asli semuanya. Ini keadaan isim yang bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'alilu. Faraziqu, faraziqu. Salah satu dari dua bentuk ini. Baik. Farazdaq, itu remuan roti artinya. Juga ini menjadi panggilan yang masyhur, yang terkenal dari seorang penyair Arab, disebut Al-Farazdaq, nama salah seorang penyair Arab, nama masyhurnya. Berikutnya, salisan yang ketiga, isim yang bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'alilu, yakni alismur ruba'iyu, isim ruba'i, alladhi usuluhu arba'atun, yang asalnya, huruf-huruf asalnya, huruf-huruf pokoknya itu ada empat. Ruba'i, kemudian huruf yang pokok atau asalnya ada empat huruf. Tsumma zida 'alaihi hurufun, kemudian ditambahkan pada isim ruba'i tersebut huruf-huruf, beberapa huruf, mungkin satu atau dua huruf. Wa fi hadhihi al-halati, dan dalam keadaan ini, tuhdzafu huruful ziyadati minal jam'i, dihilangkan huruf-huruf tambahan tersebut dari jamaknya. Jadi isim ruba'i, ruba'i mujarrad yang dimaksud di sini, artinya huruf-hurufnya asli, alhamdulillah. Ya, isim ruba'i yang huruf-hurufnya itu asli, empat hurufnya asli, kemudian ditambahkan beberapa huruf. Maka ketika dibentuk jamak, huruf-huruf tambahan tersebut itu dihilangkan. Jadi yang digunakan dalam bentuk jamak hanya huruf-huruf yang asli saja, yang empat huruf itu. Misal contoh, mudahrijun, mudahrijun. Ini ruba'i, asalnya atau huruf yang pokok ada empat, yaitu dal, ha, ra, dan jim. Mim yang ada di awal itu tambahan. Jadi ditambahkan mim, ditambahkan di awal isim ini huruf mim, sehingga menjadi mudahrijun. Nah, ketika dijamakkan, maka huruf tambahan tersebut dihilangkan, mimnya dihilangkan, sehingga tinggal huruf-huruf yang pokok, yang empat tadi. Kemudian dibuat, dibentuk mengikuti wazan fa'alilu menjadi dahariju. Jadi mudahrijun, jamaknya dahariju, dengan menghilangkan huruf tambahan, yaitu huruf mim. Contoh yang berikutnya, mutadahrijun. Mutadahrijun. Seperti tadi, ini isim ruba'i yang huruf pokoknya, huruf aslinya ada empat, yakni dal, ha, ra, dan jim. Adapun atau kemudian ditambahkan huruf tambahan dua huruf, yakni mim dan ta di awalnya. Jadi mim dan ta yang ada di awal itu huruf tambahan. Nah, ketika dibentuk menjadi jamak, maka huruf tambahan tersebut dihilangkan. Mim dan ta dihilangkan. Kemudian baru dibentuk menjadi jamak dari empat huruf yang asli tadi, mengikuti wazan fa'alilu menjadi dahariju. Jadi mutadahrijun jamaknya dahariju, dengan menggunakan huruf-huruf yang asli saja. Ya memang kalau dilihat yang nampak lafadznya sama dengan yang sebelumnya, mudahrijun jamaknya dahariju, mutadahrijun jamaknya dahariju, bentuk jamaknya sama lafadznya. Adapun makna ya sesuaikan dengan siyaqul kalam, dengan konteks kalimatnya dalam kalimat, sesuaikan dengan mufradnya. Ini mudahrijun yang menggelincirkan, menggelindingkan, ya, mutadahrijun yang menjadi tergelincir, yang menjadi ya, tergelinding. Ini. Baik. Kemudian fa in kana al-harful rabi'u az-zaidu ya'un ya'an. Fa in kana al-harful rabi'u az-zaidu ya'an, dan jika huruf yang keempat itu tambahan berupa huruf ya, ya dari empat huruf tadi kemudian ditambahkan satu huruf pada huruf yang keempat, dan huruf tersebut, huruf tambahan tersebut berupa huruf ya, fa innaha tabqa fil akhlabi, maka ya tersebut akan tetap ada secara umum, pada umumnya tidak dihilangkan. Yang berbeda dengan yang mudahrijun atau mutadahrijun tadi, itu dihilangkan. Tetapi kalau dari empat huruf isim rubai kemudian ditambahkan ya pada huruf yang keempat, maka ya-nya itu tetap ada ketika dibuat bentuk jamak mengikuti wazan fa'alilu. Nahwu, contoh, mithlu, qindilun. Qindilun ini empat huruf rubai kemudian ditambahkan ya dan diletakkan pada huruf keempat. Dari empat huruf tambahkan huruf ya, diletakkan pada urutan yang keempat, jadi semuanya menjadi lima huruf, tapi yang asli ada empat selain dari ya. Nah dari ini yang ada tambahan ya pada huruf keempat, berupa huruf ya itu tadi, ketika dijamakkan maka ya itu tetap ada, tidak hilang. Berarti dalam bentuk jamak nanti akan ditambahkan ya sebelum huruf akhir. Wazannya sama, yaitu fa'alilu, hanya saja ditambahkan ya sebelum huruf akhir. Sehingga menjadi qona dilu. Di situ ada penambahan ya sebelum akhir. Kalau wazan asalnya fa'alilu, tidak ada ya, kemudian karena huruf keempat tadi ya tambahan, maka sebelum akhir ditambahkan ya, sehingga dilihat wazannya akan menjadi fa'alilu, qonadilu. Tetap ini mengikuti wazan fa'alilu, hanya saja ditambahkan ya sebelum huruf akhir. Ini. Karena asalnya tadi ada tambahan ya pada huruf yang keempat. Fa in kana al-harfu ar-rabi'u az-za'idu wawan aw alifan, dan jika huruf yang keempat itu tambahan berupa huruf wawu atau alif, ya, quliba ya'un, maka wawu atau alif tersebut diubah, ya, quliba ya'an, maka diubah, diganti menjadi ya. Wawu atau alif yang merupakan huruf tambahan pada urutan yang keempat tadi, ini diubah menjadi huruf ya pada bentuk jamak ini. Summa jumi'a ala fa'alila, kemudian dijamakkan mengikuti wazan fa'alilu. Mislu, contoh, usfurun, ya, usfurun, ini rubai, kemudian ada tambahan wawu pada huruf keempat, ya, kemudian dijamakkan mengikuti wazan fa'alilu. Wawu tersebut diubah, diganti menjadi ya, menjadi asafiru. Ini, jadi wawu pada usfurun itu berubah menjadi ya pada jamaknya, menjadi asafiru. Demikian pula kalau asalnya itu alif, juga akan diubah menjadi ya. Tapi di sini tidak ada contohnya yang alif ya. Contoh yang berikutnya, firdausun, firdaus. Ini juga huruf keempat adalah wawu, ya, seperti usfurun tadi. Ya. Kemudian dijamakkan, maka wawu tersebut akan berubah menjadi ya. Jamaknya menjadi faraditu, ya, mengikuti wazan fa'alilu, ya, wawunya berubah menjadi ya, menjadi faraditu. Ini kalau huruf yang keempat itu berupa tambahan. Ya, kalau ya tetap ya, kalau wawu atau alif akan diganti menjadi ya. Jadi tidak dihilangkan, justru akan ditambahkan pada bentuk jamaknya tadi sebelum akhir ditambahkan ya. Jadi yang dihilangkan seperti yang awal tadi, yaitu huruf tambahan seperti mim atau ta yang ada di awal, mudah rijun atau mutadah rijun atau yang semisal ini, itu yang dihilangkan. Jadi rubai yang empat huruf asalnya adalah asli, yang empat huruf itu asli. Jadi bedakan masing-masingnya sesuai keadaannya. Ini keadaan yang ketiga dari isim yang jamaknya fa'alilu. Kemudian yang berikutnya, rabi'an yang keempat, alismul khumasiyu alladhi usuluhu khamsatun. Ism khumasi, ism yang tersusun dari lima huruf, yang asalnya ada lima, yang huruf pokoknya, huruf asalnya ada lima. Jadi lima huruf itu asli semuanya, tidak ada tambahan. Ya. Kemudian summa zida alaihi ba'du ahrufi ziyadati. Kemudian ditambahkan dengan beberapa huruf tambahan. Ya. Dari lima huruf, kemudian ditambahkan beberapa huruf tambahan. Kemudian wa yahdhafu minhu 'indal jam'i harfani. Kemudian pada isim yang seperti ini dihilangkan darinya ketika jamak dua huruf. Ya, jadi dari isim khumati yang hurufnya itu huruf aslinya ada lima, kemudian ditambahkan beberapa huruf tambahan, ketika dijamakkan itu akan dihilangkan dua huruf darinya. Yakni al-harful khamisul asliyu, huruf yang kelima yang asli. Wal-harful za'idu fil mufradi, dan huruf tambahan pada ism mufradnya. Ini huruf yang dihilangkan. Dihilangkan dua huruf. Yang pertama, huruf yang kelima yang asli. Huruf yang kedua yang dihilangkan adalah huruf tambahan pada mufradnya. Misal contoh khondarisun. Khondarisun. Ini. Ini lima huruf asalnya ya, dengan huruf tambahan yaitu huruf ya sebelum akhir itu atau tambahannya kalau kita lihat sin ya, ini tambahannya. Kemudian dari ini dibuat jamak ya, tambahannya itu ya, sebenarnya itu huruf tambahannya adalah ya. Kemudian sin ini huruf asli yang kelima. Sin pada khondari itu huruf asli yang kelima, yang asli ya. Jadi yang pertama yang asli itu kha, yang kedua nun, yang ketiga dal, yang keempat ra, kemudian asli yang kelima adalah sin. Kemudian ya itu tambahan. Nah, dari isim yang seperti ini dibuat jamak, maka tadi huruf yang kelima yang asli yaitu huruf sin dan huruf tambahan pada mufrad yaitu huruf ya itu dihilangkan. Sehingga dijamakkan dari huruf yang terpisah kha, nun, dal, dan ra mengikuti wazan fa'al itu menjadi khonadiru. Menjadi khonadiru. Khondaritun jamaknya menjadi khonadiru. Menghilangkan sin sebagai huruf yang kelima yang asli dan menghilangkan ya sebagai huruf tambahan. Hiya al-khamru. Khondari ini adalah khamr. Ini jenis khamr. Ini isim-isim, ya, keadaan isim-isim yang bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'alilu. Kemudian ada satu faedah di sini, mu'dhamu siyaghi allati tujma'u 'ala fa'alila, sebagian besar dari sighah-sighah yang dijamakkan mengikuti wazan fa'alilu ini dari empat macam ini tadi, ya. Kebanyakannya bentuk-bentuk tersebut yang jamaknya mengikuti wazan fa'alilu, ya juzu fiha ziyadatu ya'in qabla al-akhiri. Boleh pada bentuk-bentuk tersebut ditambahkan huruf ya sebelum akhir. Boleh ditambahkan huruf ya sebelum huruf akhir, in lam takun maujudatan, jika sebelumnya tidak ada. Wahat fuha, dan boleh pula menghilangkannya, menghilangkan huruf ya, ingkanat maujudatan, jika sebelumnya itu ada. Ini pada wazan jamak kasrah ini fa'alilu dari isim-isim tadi, ini boleh menghilangkan ya yang sebelumnya ada, atau boleh pula menambahkan ya sebelum akhir yang sebelumnya tidak ada. Ya, tadi kan wazannya fa'alilu. Ya, tidak ada huruf ya sebelum huruf akhir. Ya, fa'alilu. Nah, nanti dari ini boleh menambahkan ya sebelum huruf akhir jika memang sebelumnya tidak ada. Ya. Lebih jelas dengan contoh langsung, ya. Mislu, contoh ja'afiru. Ya. Dicontohkan tadi salah satunya dari rubai yang asli 4 huruf, jamaknya adalah ja'afiru. Ya. Pada jamak ini, ya, mengikuti wazan fa'alilu, ini tidak ada huruf ya sebelum akhir. Ya. Sehingga dibaca dengan pendek ja'afiru. Nah, pada jamak yang seperti ini boleh kemudian ditambahkan huruf ya sebelum huruf akhir sehingga menjadi ja'afiru. Ini tambahkan ya sebelum huruf akhir menjadi ja'afiru. Ini menambahkan ya dari ja'afiru menjadi wa ja'afiru. Boleh. Contoh yang berikutnya, faraziqu. Tidak ada ya sebelum akhir, kemudian boleh ditambahkan ya sebelum akhir menjadi faraziqu. Ini. Tambahkan huruf ya sebelum akhir. Atau boleh pula hatfuha, menghilangkan huruf ya jika memang sebelumnya ada dari wazan ini tadi. Dicontohkan di sini faradisu. Pada jamak ini ada huruf ya sebelum akhir. Faradisu ada ya-nya sebelum huruf akhir. Maka ya tersebut itu boleh dihilangkan menjadi faradisu. Atau tadi apa? Asafiru. Boleh menjadi asafiru. Qanadilu. Boleh menjadi qanadilu. Ini pada bentuk jamak yang mengikuti wazan fa'alilu. Kalau asalnya tidak ada ya, boleh ditambahkan ya sebelum akhir. Kalau asalnya ada ya, boleh menghilangkan ya tersebut. Bagaimana ditunjukkan dari contoh-contoh ini. dan yang ditambahkan ya atau yang dihilangkan ya pada bentuk jamaknya, ya, bukan mufradnya ya, pada jamaknya. Ja'afiru, ja'afiru, faraziqu, faraziqu, faradizu, faradizu. Ini bentuk-bentuk jamak. Ya, jadi penambahan atau penghilangkan ya ini pada bentuk jamaknya, bukan pada mufradnya. Ini wazan yang ke-22 pada jamak kasrah, fa'alilu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Iya, termasuk. Ya. Jadi beberapa wazan yang terakhir itu nanti disebut dengan sighah muntahal jumu'. Ya. Mulai wazan yang ke-17 kemarin, ya, fawa'ilu, fa'ailu, dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Ini adalah bentuk-bentuk jamak dari jamak kasrah yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Ya. Tindilun, tindilun lampu, lentera. Jadi di antara wazan-wazan atau bentuk-bentuk jamak kasrah ada yang disebut dengan sighah muntahal jumu'. Ya, jadi bentuk jamak yang disebut, yang diistilahkan dengan sighah muntahal jumu', yakni kalau disesuaikan dengan ini, itu wazan-wazan dari wazan yang ke-17, fawa'ilu dan seterusnya sampai yang terakhir ini, fawa'ilu, fa'ailu, fa'ali, fa'ala, fa'aliyu, fa'alilu, dan yang semisal itu. Ini semua disebut dengan sighah muntahal jumu'. Jadi dua huruf awal ya di fathah semuanya, kemudian huruf ketiga adalah alif, kemudian sesudah alif itu ada dua huruf atau ada tiga huruf. Ya, ini yang dimaksud dengan sighah muntahal jumu'. Tidak sampai mengubah makna ya. Ada lagi? Usurun, burung pipit. Burung yang kecil, ya, sejenis pipit atau yang semisalnya, itu usfur. Firdausun firdaus, jannah firdaus. Baik. Satu lagi, wazan yang berikutnya. Shibhu fa'alila. Ya, shibhu, ya, ini yang menyerupai. Yang menyerupai wazan fa'alilu. Wazan yang sebelumnya, atau yang ini tadi baru dibahas ya. Ya. Fa'alilu. Kemudian sighah atau bentuk yang berikutnya adalah yang serupa dengan wazan ini, fa'alilu. Wa huwa waznun yushbihu wazna fa'alila. Yang dimaksud dengan syibhu fa'alilu atau syibhu fa'alila adalah wazan yang menyerupai wazan fa'alilu. Min haitsu adadil hurufi wa min haitsu dhabtu. Dari sisi jumlah hurufnya dan dari sisi harokatnya. Jumlah hurufnya sama dengan wazan fa'alilu, harokatnya juga sama dengan fa'alilu, tetapi berbeda bentuk atau hurufnya, berbeda mungkin keadaan hurufnya, tetapi jumlahnya sama dan harokatnya sama, sehingga disebut dengan syibhu fa'alil. Ya. Wa in kana al-mizanu ghayra mushabihin lahu, walaupun mizannya, wazannya itu tidak sama dengannya. Jadi secara wazan huruf-hurufnya keadaannya itu berbeda dengan fa'alilu, tetapi tadi jumlah hurufnya sama dan harakatnya sama, ya, maka dimasukkan atau disebut dengan syibhu fa'alilah. Wadzalika mithlu masajida, yang seperti ini misalnya pada bentuk jamak, yakni masajidu, ya. Waznuha laisa fa'alilu, wazannya masajidu itu bukan fa'alilu. Kenapa? Karena mim pada masajidu itu huruf tambahan, ya, berbeda dengan fa'alilu. Kalau fa'alilu itu hurufnya asli semua, ya, fa kalimah, ain kalimah, kemudian lam kalimah yang pertama, lam kalimah yang kedua, ini huruf-huruf yang asli. Adapun masajidu kalau dibuat wazan, dia wazannya mafa'ilu, berbeda, ya, keadaannya berbeda, ya, dari sisi huruf tambahan, huruf asli itu berbeda antara masajidu dengan wazan fa'alilu, ya, jadi wazannya bukan fa'alilu, ya. Wa innama yushbihuhu, hanya saja masajidu itu menyerupainya, menyerupai wazan fa'alilu. Idh huwa mafa'ilu, yakni wazan dari masajidu adalah mafa'ilu, ya, jadi fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah, kemudian mim itu tambahan pada wazan mafa'ilu pada contoh masajidu. Jadi berbeda dengan fa'alilu sifatnya atau keadaannya berbeda. Hanya saja fa adadul hurufi wahidun, jumlah hurufnya satu, jumlah hurufnya sama. Wa dhabtu wahidun, dan harakatnya satu, harakatnya sama. Ya, maka dia dikatakan mafailu atau contohnya masajidu ini sebagai syibhu fa'alilu, yang menyerupai fa'alilu. Ini jadi kesamaan dari apa? Dari jumlah hurufnya sama dan harokatnya sama. Fathah, fathah, ya, huruf pertama, huruf kedua fathah, kemudian alif, kemudian seterusnya itu di kasrah, ya. Ya, itu hurufnya, harokatnya sama. Ini kesamaan dari jumlah huruf dan harokatnya, walaupun wazannya berbeda. Wa kadzalika fawailu ka jawahira, dan demikian pula pada wazan fawailu, seperti pada isim pada kata jawahiru. Jawahiru jamak dari jauharun. Ini. Ini juga dianggap sama atau serupa dengan fa'alilu, jawahiru. Adapun wazannya jawahiru adalah wazannya fawailu, bukan fa'alilu tapi fawailu. Wa fa'ailu, dan kemudian berikutnya wazan fa'ailu, ya, dengan dua ain fa'ailu, ya. Ini juga berbeda wazannya dengan fa'alilu, tetapi ada kesamaan dari jumlah huruf dan harakatnya, maka dikatakan syibhu fa'alila. Ini fa'ailu ka salalima, contohnya pada kata salalimu. Salalimu jamak dari sulamun, tangga. Kalau jawahiru tadi jamak dari jauharun, ya, permata. Ini jadi yang semacam ini, ya, berbeda wazannya, ya, sifat atau keadaan hurufnya, tetapi kesamaan dari jumlah huruf dan harakat, maka dikatakan syibhu fa'alila. Wa hadzal waznu qiyasiyun, dan wazan ini adalah qiyasi. Syibhu fa'alila ini qiyasi fi kulli ismin thulatsiyyin, pada setiap isim thulatsi, isim yang tiga huruf, zidat alaihi ahrufun, yang ditambahkan padanya beberapa huruf. Dari isim sulasi yang tiga huruf, kemudian ada penambahan huruf, ya, Bisyarti dengan syarat apa? Alla yakuna dakhilan tahta wajmin min awzanil jumu'is sabiqati. Dengan syarat dia tidak termasuk salah satu dari wazan di antara dari wazan-wazan jamak kasrah yang sebelumnya. Ya, jadi syaratnya isim sulasi yang ada penambahan huruf itu tidak termasuk pada salah satu wazan dari wazan-wazan jamak yang sebelumnya. Maka nanti isim sulasi tersebut yang ada penambahan huruf itu akan dibentuk jamak menyerupai fa'alilu. Seperti ini contoh itu tadi ya, masajidu, jawahiru, salalimu, seperti itu. Walima kana al-ismu mazidan, dan karena isim tersebut mazidan, ya, ada tambahannya, fa inna lahu ahkaman nujizuha ala nahwi tali. Maka pada isim yang seperti ini ada beberapa hukum yang kami jelaskan sebagai berikut. Awalan yang pertama, in kanatil ziyadatu harfan wahidan, jika tambahan tersebut itu berupa satu huruf, tambahan satu huruf, fa innahu yajibu baqa'uhu 'indal jam'i, maka tambahan satu huruf itu wajib tetap ada ketika dijamakkan dalam bentuk jamaknya. Sawa'un akana sahihan am mu'tallan, sama saja apakah tambahan itu berupa huruf sahih ataukah berupa huruf mu'tal atau huruf illah. Itu huruf tambahan tetap ada kalau hanya satu huruf. Misal contoh masjidun, ya, huruf tambahannya adalah min, ya, ya, mafa atau mafilun, ya, ini tambahannya adalah min, satu huruf tambahan ini, jadi kemudian dijamakkan maka min itu akan tetap ada menjadi masajidu, ya, masjidun wa masajidu. Afdalu, huruf tambahannya adalah hamzah. Ya, huruf yang pokok, yang asli itu fa, ba, dan lam. Tambahannya adalah huruf hamzah. Ketika dijamakan mengikuti wazan yang serupa dengan fa'alilu tadi, hamzah tersebut tetap ada. Sehingga jamaknya menjadi afadilu. Afdalu wa afadilu. Jauharun, huruf tambahannya adalah huruf wawu. Ya. Ketika dijamakan wawu itu tetap ada, ya, menjadi jawahiru. Ya. Kemudian sairafun, huruf tambahan di sini adalah huruf ya. Itu tambahan huruf yang asli yang pokok sad, ra, dan fa. Kemudian ditambahkan ya pada urutan yang kedua menjadi sairafun. Ketika dijamakan ya itu tetap ada, tidak hilang, sehingga jamaknya menjadi soyarifu. Sayrafun wa sayarifu. Ini. Masjidun masjid, afdalu yang paling utama, yang lebih utama, jauharun permata, sayrafun tukang menukar uang. Orang yang kerjanya menukar uang. Ini. Itu jika tambahan itu berupa satu huruf. Kemudian salitan yang kedua, in kanat ziyadatuhu harfaini, jika tambahan itu dua huruf, falabudda min hadfi ahadihima, maka harus dihilangkan salah satunya. Ya, kalau tambahannya ada dua huruf, maka dihilangkan salah satunya. Wahuna nas'alu, dan di sini kita bertanya, ayyul harfaini azzaidaini nahduhu nahdahu, mana dari dua huruf tambahan tersebut yang kita hilangkan? Ya. Karena harus dihilangkan salah satu. Lalu mana yang dihilangkan? Yujibus sarfiyuna, para ahli sarf menjawab, menyatakan, bi annal huruf al-za'idata laysat kulluha ala mustawan wahidin. Ya. Bahwasanya huruf-huruf tambahan itu tidaklah semua itu berada pada satu tingkatan. Jadi berbeda-beda tingkatannya atau sifat keadaannya huruf-huruf tambahan. Famin hal qawiyu, di antara huruf tambahan itu ada yang qawi, ada yang kuat tingkatnya, tingkatannya itu kuat. Wa minha adda'ifu, dan di antara huruf tambahan ada yang dhaif, ada yang lemah tingkatannya. Wa hum yaj'aluna asbaban lil quwwati, dan kemudian mereka, para ahli sharaf, itu menjadikan sebab-sebab untuk yang kuat tadi, sebab-sebab huruf itu kuat. Laisa huna majalun tafsiliha, yang bukan di sini tempatnya, lingkupnya untuk merincinya. Ada pembahasan di lain waktu, di lain kitab, tentang yang semacam ini, mana huruf yang kuat, mana huruf yang lemah. Yang jelas ada pembagian semacam ini pada huruf-huruf tambahan tersebut. Nah, tentunya nanti yang akan dihilangkan yang lemah, yang kuat tetap ada. Mislu, contoh, muntaliqun, muntaliqun dari talaqa, isim ini huruf aslinya adalah ta, lam dan qaf, kemudian ada tambahan dua huruf yakni mim dan nun. Nah, ketika dijamakkan dengan wazan yang serupa dengan fa'alilu, maka harus dihilangkan salah satu dari dua huruf tambahan tadi, mim ataukah nun. Ini yang harus dihilangkan salah satunya. Ya, ternyata apa di sini? Jamaknya menjadi mautaliqu. Ya, mautaliqu. Berarti hadafna an-nuna, kita hilangkan nunnya. Ya, jadi nun ini yang dihilangkan dari muntaliqun ketika dijamakkan menjadi mautaliqu. Contoh yang berikutnya, mu'tarifun. Ada huruf tambahan yaitu mim dan ta. Jadi huruf aslinya dari isim ini adalah ain, ra dan fa. Adapun mim dan ta itu tambahan. Maka ketika dijamakkan, salah satu dari dua huruf tambahan ini harus dihilangkan. Di sini bentuk jamaknya menjadi ma'arifu. Ya, mu'tarifun wa ma'arifu. Berarti apa? Hadafna at-ta'a, kita hilangkan ta'nya. Mim tetap ada, ta yang dihilangkan. Salah satu dari dua huruf tambahan ini. Contoh yang berikutnya, Mustafa. Ya, huruf tambahan adalah mim dan fa. Mim dan huruf fa, ini yang tambahannya. Huruf aslinya sad, fa dan alif pada kata Mustafa ini. Maka ketika dijamakkan, salah satu dari dua huruf tambahan harus dihilangkan. Kemudian di sini bentuk jamaknya menjadi wa masafin. Ya, masafin berarti apa? Mimnya tetap ada, ta'nya itu yang dihilangkan. Berarti hadafna at-ta'a allati hiya ta'ul isti'ali. Jadi kita hilangkan huruf ta' di sini pada kata Mustafa ini, yang mana ta' tersebut adalah huruf ta' pada wazan isti'al. Ya. Nanti bisa dirujuk kembali pada wazan ifta'ala. Ifta'ala ifti'alun, ada tambahan ta, tapi ketika bertemu dengan shad, ta tersebut akan berubah menjadi ta, menjadi ishtofa atau mustofa. Jadi ta itu berubah dari ta pada ifti'al. Dan ini yang dihilangkan dalam bentuk jamak yang bentuknya mengikuti atau menyerupai wazan fa'alilu. Masafi, masafin atau asalnya masafiyu ini, ya, muntaliqun yang pergi atau yang berangkat, mu'tarifun yang mengenal, atau kalau mu'tarafun yang dikenal, kemudian Mustafa yang dipilih. Kemudian talisan yang ketiga, inka nat ziyadatuhu thalathata ahrufin, jika tambahannya itu ada tiga huruf, falabudda min hadfi harfaini, maka harus dihilangkan dua huruf. Jika ada tambahan tiga huruf, maka harus dihilangkan dua huruf. Mislu, contoh, mustada'in, atau asalnya mustada'in, ada ya di akhir di sini, kemudian di situ huruf tambahannya ada tiga, yaitu mim, sin dan sa. Jadi mustada'in, asalnya mustada'ayun. Kemudian ya yang akhir dihilangkan, ya, diganti dengan tanwin pada harakat sebelumnya, ya, menjadi mustada'in. Tetapi huruf tambahan itu pada yang awal, yaitu mim, sin dan sa, ini huruf tambahannya. Nah, ketika dijamakkan, ya, mengikuti menyerupai wazan fa'alilu, maka dihilangkan dua huruf. dilihat bentuk jamaknya menjadi apa? Mada'in atau mada'iyu. Asalnya mada'iyu, mada'iyu, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi mada'in. Kemudian di situ tampak min yang awal tambahan tetap ada, kemudian sin dan ta ini yang hilang. Ya. Dihilangkan dua huruf, yaitu huruf sin dan huruf ta. Ya. Pada jamaknya menjadi mada'in. Contoh yang berikutnya, muq'ansisun. Ya. Muq'ansisun. Ini ada tambahan dua huruf, ada tiga huruf. Ya. Ketika dijamakkan, maka nanti akan dihilangkan dua huruf. Ya. Huruf tambahannya yaitu huruf mim, kemudian nun dan sin. Salah satu sin, ya. Ini sin yang pertama atau sin yang kedua, yang jelas salah satu dari sin. Ini ya. Itu huruf tambahannya pada muq'ansisun, huruf tambahannya adalah mim, huruf nun dan sin. Salah satu dari dua sin itu. Nah, ketika dijamakkan, dua akan dihilangkan. Ya, di sini bentuk jamaknya menjadi maqa'itu. Berarti yang dihilangkan adalah huruf nun dan huruf sin. Ya. Adapun huruf tambahan mim tetap ada. Ya, maqa'itu. Ini jamak dari muq'ansisun. Baik. Ini. Jadi, kalau tambahan tiga huruf, maka dua huruf akan dihilangkan. Kemudian sisanya dibuat jamak menyerupai fa'alilu seperti contoh-contoh ini tadi. Ya. Ya. Ini wazan yang ke-23 atau yang terakhir yang disebutkan di sini. Ya. Syibhu fa'alila, ya, yang menyerupai fa'alilu. Ya. Mustada'in, pemohon yang mengajukan. Kemudian muq'ansisun, yang terlambat atau yang terbelakang. Jadi ini wazan-wazan pada jamak kasrah ada 23 yang banyak digunakan, yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Ya, sudah dijelaskan dengan rinci insyaallah, ya, dari ke-23 wazan ini. Kemudian sesudah itu ada sedikit faedah terkait dengan jamak ini, ya. Insyaallah kita baca dulu ya secara ringkas faedah-faedah, beberapa faedah terkait dengan jamak, jamak taksir. Jadi sudah tidak lagi terkait dengan wazan, ya, tidak lagi terkait dengan wazan jamak kasrah, tapi ini terkait dengan jamak taksir secara umum. Hal yajuzu an najma'a jamak taksiri, bolehkah kita menjamakkan jamak taksir? Apakah boleh menjamakkan jamak taksir? Jamak taksir kan sudah memberikan makna jamak, jumlahnya banyak. Kemudian dari jamak taksir ini dibuat jamak lagi, jamaknya jamak, jamak taksir. Boleh tidak seperti ini? Dijelaskan, innal hajata qad tad'u ila an najma'a jamak taksir. Sungguh suatu keperluan, suatu kebutuhan, suatu hajat itu terkadang mendorong atau menyebabkan kita untuk menjamakkan jamak taksir. Ya, karena ada suatu keperluan, maka dibutuhkan untuk menjamakkan bentuk jamak taksir. Wa dzalika ka'anna ka'an takuna hunaka jama'atun minar rijali. Dan itu misalnya seperti di sana ada beberapa kumpulan dari orang-orang, dari beberapa orang. Ya, ada kumpulan orang-orang dan kumpulan itu banyak. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. Masing-masing kumpulan kan terkumpul dari beberapa orang. Kemudian kumpulannya ada beberapa kumpulan. A, B, C, kumpulan A, kumpulan A, kumpulan B. Ya. Nah, kan berarti jamaknya jamak. Kumpulan itu sudah bentuk jamak, kemudian jumlah kumpulannya ada banyak, berarti kan jamak. Maka fanaqul, kita katakan dari ini jama'atun minar rijal, kumpulan dari beberapa orang, dari rijal menjadi rijalatun, rijalat, kumpulan dari beberapa rijal. Rijal itu sendiri maknanya beberapa orang laki-laki. Ini Jadi ini jamaknya jamak. Ya. Wal qaidatu allati nadba'uha min hiya wal qaidatu allati nadba'uha, dan kaidah yang kita ikuti hiya nafsuha allati ittaba'naha inda jam'ina lil mufradi, yakni kaidah itu sendiri yang kita ikuti pada jamak dari yang mufrad. Jadi kaidah membentuk jamak dari jamak takdir ini sebagaimana kaidah yang dipakai digunakan pada jamak dari yang mufrad. Wa hiya an nadhura ila ma yushbihuhu min al ahadi, dan itu dengan kita memperhatikan pada apa yang serupa, apa yang sama atau apa yang serupa dari ahad, dari satuan-satuan, fi adadil hurufi, pada jumlah hurufnya, wal harakati, pada harakatnya, was sukuni, pada sukunnya, fa najma'uhu mislahu, lalu kita jamakkan yang semisalnya. Jadi dengan melihat, mengkiaskan dari bentuk jamak ya dari yang mufrad, maka jamaknya jamak akan dibuat seperti itu. Fanaqul, kita katakan sebagai contoh, aqwalun wa aqawilu. Aqwalun ini jamak. Aqwalun jamak dari apa? Jamak dari qawlun. Jamaknya aqwalun. Berarti aqwalun ini jamak. Jamak takdir. Kemudian jamak takdir ini dijamakkan lagi menjadi aqawilu. Ya, aqwalun jamaknya menjadi aqawilu. Caranya bagaimana? Kaidahnya bagaimana? Dijelaskan tushbihu i'sharun wa a'ashiru. Aqwalun ini menyerupai i'sharun. Ya, dilihat dari sisi jumlah hurufnya, ya, ada berapa? 5. Kemudian harokatnya, ya, harokat pertama, huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, huruf ketiga berharokat, kemudian alif. Ya, ini ada kesamaan dari sisi ini, harokat dan sukunnya. Aqwalun i'sharun. Ya, walaupun yang pertama fathah, i'sharun yang pertama dikasrah, itu tidak mengapa, tapi yang jelas sama-sama berharokat. Kemudian sesudah itu sukun, kemudian sesudah itu fathah, alif. Berarti ada kesamaan ini. Aqwalun jamak takdir, i'sharun itu mufrad. Tapi ada kesamaan dari sisi jumlah huruf dan harakat sukun. Maka bentuk jamak dari aqwalun akan serupa dengan bentuk jamak dari i'sharun. I'sharun jamaknya a'asiru, maka aqwalun jamaknya menjadi aqawilu. Menyerupai i'sharun wa a'asiru. Contoh yang berikutnya, ghirbanun, ini bentuk jamak dari ghurabun. Ghurabun mufrad, jamaknya ghirbanun, jamak takdir. Kemudian jamak takdir ini ghirbanun dijamakkan lagi menjadi apa? Ghorabinu. Kenapa demikian? Kenapa jamak dari ghirbanun menjadi ghorabinu? Dijelaskan tushbihu sirhanun wa sarahinu, karena ini menyerupai dari isim mufrad yaitu sirhanun, ini mufrad, kemudian dijamakkan menjadi sarahinu. Ya, di sini ghirbanun sama atau serupa dengan sirhanun dari sisi lafaz, jumlah hurufnya, kemudian harakat dan sukunnya serupa atau sama, maka bentuk jamak dari ghirbanun akan serupa dengan bentuk jamak dari sirhanun. Dalam keadaan keduanya berbeda. Sirhanun itu mufrad, kemudian jamaknya sarahinu. Ghirbanun itu jamak kasrah atau jamak takdir, kemudian dijamakkan lagi jamak untuk jamak takdir menjadi ghorobinu. Jadi seperti ini caranya, ya. Untuk menjamakkan jamak takdir, cari pembanding atau cari yang serupa dari yang mufrad menjadi jamak. Aqwalun jamak dari qaulun, perkataan, ucapan. I'sharun badai atau angin topan. Ghirbanun jamak dari ghurabun. Ghurabun itu burung gagak. Kemudian sirhanun itu serigala. Wa'ala dhalika la yajuzu an najma'al jam'a alladhi ala wazni mafa'ila au mafa'ila au fa'alatan au fa'alatin au fu'alatin. Dan oleh karena itu tidak boleh kita menjama'kan, membuat jama' dari jama' yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu atau fa'alatun ataupun fu'alatun. Bentuk jama' yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu atau fu'alatun tidak boleh dibuat jama'. Kenapa? Itla syabiha laha fil ahadi. Karena tidak ada yang serupa dengannya, dengan wazan-wazan ini pada bentuk yang satuannya. Fil ahad, pada satuan-satuan tadi, jumlah huruf maupun harakat dan sukunnya. Tidak ada yang serupa dengan ini. Sehingga bentuk jamak yang mengikuti wazan-wazan ini tadi tidak bisa dijamakkan lagi. Jadi yang bisa dijamakkan lagi ketika ada yang serupa dengan yang mufradnya. Dengan ada isim yang mufrad yang lain. Ini ya. Ini. Kemudian faedah yang berikutnya. Jam'u taksiri lahu faedatun sarfiyyatun muhimmatun. Jamak taksir ini mempunyai faedah sharaf yang penting. Hiya, yakni ma'rifatu usulil asma'i, yaitu mengenal asal-asal isim, pokok-pokok isim. Fahuwa mithlu at-tasghiri. Maka jamak taksir ini seperti, semisal dengan isim tasghir. Yakni apa? Yarudul asya'a ila usuliha. Isim tasghir ini mengembalikan huruf-huruf kepada asalnya. Ya, pada pembahasan tafsir sebelumnya atau sesudahnya nanti akan dibahas tentang isim tafsir ya. Dan di sana nanti akan dijelaskan, nanti akan dibahas bahwasanya dengan dibentuk menjadi tafsir, maka nanti dia akan mengembalikan huruf-huruf itu seperti pada aslinya. Yakni kalau aslinya wawu nanti akan dikembalikan ke wawu. Kalau aslinya ya akan dikembalikan ke ya dan yang seterusnya. Nah, pada jamak taksir juga akan bisa demikian. Ya, yakni mengenal dari asal-asal isim, huruf-huruf yang pokok pada isim, mengembalikan pada aslinya. Mislu sebagai contoh, qiratun wa qarariyatu. Qiratun ini mufrad. Pada mufrad sesudah qaf hurufnya apa? Hurufnya ya. Qiratun. Tetapi ketika dijamakkan dengan jamak taksir menjadi qarariyatu. Apa yang terjadi? Ya yang sesudah qaf itu berubah menjadi ra pada jamaknya. Qarariyatu. Berarti apa? Dijelaskan di sini. Hadzal jam'u yadullu ala anna al-ya'a asluha ra'un. Jamak ini menunjukkan bahwasannya ya itu aslinya adalah ra. Pada qirat itu ya, pada mufradnya itu dengan ya. Nah, asli dari huruf ya itu adalah huruf ra. Itu tampak pada bentuk jamaknya. Wa aslul mufradi, dan asal pada mufrad adalah qiratun. Qiratun. Jadi pada kata qirat itu dengan ya, ya huruf kedua adalah ya. Itu aslinya adalah ra. Jadi aslinya apa? Qiratun. Ini. Taunya dari mana? Kok bisa tahu mengenal bahwasanya aslinya adalah ya, aslinya adalah ra? Ya ini pada jamaknya tadi qarariyatu. Ya, ini ra ini kembali ke aslinya. Oke ya. Baik. Wa kadzalika dinarun wa dananiru. Demikian pula pada kata dinarun, dinar. Ya, sesudah dal, huruf kedua adalah ya. Dinar, ini pada mufradnya. Dijamakkan menjadi apa? Dana niru. Ya, ini kembali ke aslinya menjadi nun. Dana niru. Ini. Menunjukkan apa? Asli dari ya adalah huruf nun. Dan itu tampak pada bentuk jamaknya. Ini. Tidak ada satu faedah penting di sini. Dengan bentuk jamak taksir itu bisa mengenali akal dari huruf yang menyusun isim-isim tersebut. Baik. Qirat itu satu qirat itu 4/6 dinar. jadi satuan mata uang ya, 4 per 6 dinar itu 1 kirot. Atau juga kirot bisa bermakna inci, 1 inci. Ya, sesuai dengan konteksnya, siap kalamnya. Jadi, kalau dinar ya mata uang yang dari emas ya. Ini. Berikutnya, faedah yang terakhir di sini. Mahma yakun min amrin, ya, bagaimanapun keadaannya, fa'inna ba'dal ba'hifina, maka sungguh sebagian dari yang membahas ya, tentang jama' ini, yunadi bihati babi jam'i taksiri minas sarfi, itu menyatakan untuk menghilangkan bab jama' taksir dari sarf. Itla yara fihi fa'idatun lidarfil jumlabi, ketika mereka tidak melihat padanya, pada jama' taksir ini, sebuah faedah untuk pelajaran, untuk mempelajari kalimat ya, terkait dengan nahu. Ya, sebagian itu memandang demikian, karena tidak ada faedahnya dalam mempelajari kalimat atau kata. Ya, susunan kata yang menjadi kalimat. Sehingga mereka menyatakan, mengusulkan untuk menghapuskan bab jama' taksir ini. Ghaira anna darsa sarfiyya li jam'i taksiri muhimun jiddan, hanya saja pembahasan pelajaran sarf pada jama' taksir ini sangat penting sekali. Wa bi khassatin fi ma nahtajuhu al-ana inda isti'malina alfadhan, dan terkhusus pada apa yang kita butuhkan saat ini, inda isti'malina, pada penggunaan kita, alfadhan, pada beberapa lafaz, muwalladatan wa au wafidatan alaina, yang dihasilkan atau yang tampak pada kita, yang datang pada kita, fa innana fil haqqi naqisu jam'aha 'ala al-jumu'i allati istaqsaha al-qudama'u, maka sungguh pada hakikatnya kita mengkiaskan jamak tersebut dengan jamak-jamak yang telah diteliti, yang telah diselidiki oleh orang-orang terdahulu, para ahli yang terdahulu. Tsumma innaha laysat mabtutatan mabtutatasilati, kemudian sungguh jamak-jamak takdir ini tidaklah terpotong, terputus hubungannya, bi dirasatil jumlati ala nahwi, dengan pelajaran kalimat pada nahwu, alladhi bayyannahu fi mawdi'in akhara, fi mawdi'in akhara, yang kita jelaskan pada tempat yang lain. Ya, undur kitabana fiqhul lughati fil kutubil arabiyyati, lihat kitab kami fiqhul lughah fil kutubil arabiyyah. Ya, jadi ini pentingnya tetap dibahas, dipelajari tentang jamak taksir, tentang bentuk-bentuknya, wazan-wazannya, asalnya dan seterusnya, karena memang itu tetap dibutuhkan dalam membentuk lafaz, dalam mengucapkan atau mempergunakan lafaz-lafaz yang ada sesuai dengan kebutuhan. Dan tadi lafaz-lafaz yang baru yang sekarang didapatkan itu tinggal mengkiaskan dengan jamak-jamak yang sudah ada, sesuai dengan yang sudah diselidiki, yang sudah disusun oleh orang-orang atau ahli-ahli terdahulu ini. Dan itu sekali lagi tadi, laisat mabtu tatasilati, tidaklah memutus hubungan dengan pelajaran sharaf, bahkan dengan pelajaran nahwu, bahkan itu akan sangat mendukung, akan sangat membantu dalam pelajaran kalimat dalam ilmu nahwu. Ya, jadi apapun yang dipelajari tetap akan bermanfaat ya, dari ilmu-ilmu sharaf, apalagi terutama juga dari ilmu-ilmu nahwu, semuanya tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain, hanya sarafnya saja ataukah hanya nahwunya saja, tetap satu sama lain akan saling menguatkan, membutuhkan, sehingga kedua-duanya, baik nahwu maupun saraf, ya harus dipelajari, harus diperhatikan. Ini selesai pembahasan tentang jamak. Ada yang ditanyakan dari ini? Jama ilah itu kan untuk kalau ketiga dari 10. Iya. Yeah. Jadi kalau nantinya di atas 10, itu sih. Yeah. Iya. Itu tidak batasan mutlak ya. Artinya kalau secara umum, jama ilah secara umum itu digunakan untuk 3 sampai 10. Kemudian jama kasrah itu secara umum dari 3 sampai tidak terbatas, tidak terhingga. Nah, dalam penggunaan sesuaikan dengan apa yang didapati dalam bahasa Arab oleh orang Arab. Ketika memang dijumpai bentuk jamak, ada yang jamak qillah dan ada yang jamak kathrah, maka tinggal disesuaikan. Kalau jumlahnya hanya sedikit, 3-10, maka digunakan lafaz yang jamak qillah. Kalau untuk jumlah yang banyak, lebih dari 10 misalnya, maka bisa digunakan jamak yang kathrah. Adapun ketika hanya dijumpai satu saja bentuk jamak, entah itu dia mengikuti yang qillah atau yang kathrah, maka ya hanya itu yang digunakan untuk semuanya. Ya. Sebagai contoh, kitabun. Ya, kitabun ini sebenarnya jamak, jamaknya menjadi apa? Kutubun, jamak kathrah. Ya, bentuknya ya. Wazannya kutubun ini kathrah. Tapi dalam bahasa Arab hanya dijumpai satu bentuk jamak ini, kutubun. Tidak ada jamak dari kitabun yang bentuknya mengikuti qillah sesuai dengan wazan-wazan yang qillah kemarin ya, tidak ada. Sehingga apa? Ketika dimaukan jumlah yang sedikit, 3-10, ya menggunakan lafaz kutubun. Ketika digunakan untuk yang banyak, yang tidak terbatas, ya sama dengan lafaz kutubun. Atau sebaliknya, di sana seperti ya, harfun. Harfun ini mufrad. Ada dua bentuk jamak. Yang pertama ahrufun. Ini jamak dari harfun. Yang kedua hurufun. Kedua-duanya jamak dari harfun. Nah, kalau dilihat bentuknya, ahrufun ini jamak qillah. Kemudian hurufun ini jamak kathrah. Ya, kalau ada dua jamak ini, maka disesuaikan. Kalau misalkan 3 huruf atau sampai 10 huruf, maka nanti digunakan yang ahruf. Ya, lafaz yang ahruf, yang qillah, karena menunjukkan jumlah 3-10. Adapun kalau hurufnya banyak, ya mungkin 3 juga bisa, tapi lebih dari itu, tidak 10 ke atas, puluhan misalkan, nanti maka digunakan yang huruf, lafaz yang jamak kasrah. Ini. Jadi sebagian ada yang mempunyai 2 jamak, yaitu qillah dan kasrah, sebagian hanya memiliki 1 bentuk jamak, maka dalam penggunaan ya tinggal disesuaikan. Jadi yang kemarin qillah itu 3-10 itu bukan pembatasan secara mutlak, itu hanya keumuman demikian. Oke, ada lagi? Kemarin disebutkan fil aghlab ya, secara umum, pada umumnya. Baik. Ya, baik. Tidak ada yang ditanyakan? Jadi dengan ini insya Allah selesai pembahasan tentang jamak tafsir. Alhamdulillah. Ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.